الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد انتهينا من مبحث إن المخففة من الثقيلة ولن ندخل في حكم كأن المخففة. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد. Berarti kaan yang di depan itu tidak perlu tasydid karena sekarang pembahasannya dengan kaan al-mukhaffafah bukan kaanna. Adapun kaanna jelas dia beramal. Nah, dari akhwat inna. Qala fi syarah idza khuffifat kaanna وجب إعمالها كما يجب إعمال أن ولكن ذكر اسمها أكثر من ذكر اسم أن ولا يلزم أن يكون ضميرا وبلا كأن دي تخفيف yaitu dihilangkan tasydidnya maka wajib untuk diamalkan. عند الجمهور استسحابا للأصل وحملا لها على أن المفتوحة. نعم karena hukum asalnya adalah beramal seperti kaanna juga dibawa pada hukum an mukhaffafah min tsaqila. Tayyib, yang dia wajib untuk diamalkan sebagaimana aslinya anna dengan apa? Dengan tiga syarat di isimnya yaitu apa? Alim. Harus berbang domir, bukan zahir, juga apa? Bermakna sya'an dan mahduf, ya kan? Berbang domir sya'an yang mahduf. Kemudian khabarnya berupa jumlah bukan mufrad. Ini syarat an mukhaffafah bisa beramal. Nah, hampir sama kawan, ka'an ini dibawa pada na'am an mukhaffafah. Sehingga dia pun sama diamalkan. Lakin tukhalifuha fi anna khabaraha la yalzamu kaunuhu jumlah. Tapi bedanya kawan, untuk ka'an ini pada khabarnya tidak mengharuskan berupa jumlah. Wa fi an ismuha la yajibu kaunuhu dhamir. Kaunuhu dhamir sya'nin wa lahaquhu bal yajuzu idharuhu. Naam, mana al-kufiyun i'maluha i'malaha mutlaqan. Wa fi ka'an ikhwan. Ini dibetulkan. Karena bicaraan kita sekarang pada ka'an. Ka'an dia beramal wajib. Nah, karena apa? Hukum asalnya dibawa kepada istishabul asal, kemudian nah dibawa seperti an. Cuman bedanya khabarnya bisa berupa apa? Khabarnya tidak harus berupa jumlah. Juga untuk ka'an isimnya tidak wajib berupa dhamir sya'an dan tidak wajib untuk dibuang. Berbeda dengan an mukhaffafah. Khabarnya harus apa? Harus berupa jumlah. Baik. Sedangkan kufiyun melarang untuk diamalkan ka'an mukhaffafah ini. Juga apa perbedaan adalah apa dzikr ismiha akthar min dzikr ismi'an. Penyebutan isim pada ka'an itu lebih banyak daripada pada an. Wa la yalzamu an yakuna dhamiran. Tidak harus berupa dhamir berbeda dengan an. Qala syair wa yawman tuwafitna bi wajhin muqassamin. Ka'an dhibyatan ta'tu ila warakis salam. Ka'an dhibyatan. Tapi di sini beramal dhibyah sebagai apa? Isim ka'an. Nama yauman tuwafina biwajhin muqassami. Tuwafina ay taji'una wa tazuruna. Pada hari kalian menziarahi kami. Biwajhin muqassami dengan wajah yang muqassam bin dhammil mim wa fathil qaf wa sinil muhmalah musyaddadah muqassam. Jamilun hasan, dengan wajah yang bagus. Ma'khudun minal qasam wa huwal jamal. Wa yuqalu rajulun qasimul wajhi ay jamiluhu. Walijalun kusum bintam matain. Ini penggunaan qasam. Al-qasam berarti al-jamal. Ka'an dib'iyatan ta'tu ila warakis salam. Dib'iyah apa dib'iyah? Bazen. Nama hewan ini apa itu? Apa hari ini? Nah, hewan semacam kijang. Ta'tu ay tatanawalu wa ka'annahu dhammanahu makna tamil. Ay tamilu fi mar'aha ila hadha. Nah, dia condong dari tempat penggembalaannya ke pohon ini. Warakis salam. Falihada adahu bi'ila. Warakus salam ay na'am. Maurikus salam ay syajarus salam al-muwarrak. Pohon salam yang banyak daunnya. Fa'idhafatu warikin ila salam min idhafati sifat ilal mausuf. Wasalam syajarun nam minal Allah. Wa nabatuhu kathiru syawb wahiduhu salamah. Nam pohonnya banyak durinya. Al-makna yasifu jamal imra'atin bi anna laha wajhan jamilan hasanan manzaruhu wa bi anna laha 'unuqan tawilan yushbihu 'unuqal dhibyah halam tidadihi. Naam. Taim atau jerapah. Apa coba? Dilihat di kamus. Taim. Kijang. Naam. Atau dhabiyah dengan memfathah. Wa syahid ka'an dhabiyatan. Yural bait bin nasbi war raf'i ka'an dhabiyatun dan dhabiyatan. Fadalat riwayatan jami'an ala annahu idza khuffifat ka'an jaza dhikru ismiha kama yajuzu hadfu. Illa anna al-hadfa akthar min al-dhikr. Ini bedanya. Tapi tidak wajib, cuma lebih banyak dihadaf. Wa hunaka riwayatun thalithatun fil bayt lam yata'arrad laha al-musannif. Wa hiya riwayatu jarri dhabiyah ka'an dhabiyatin. Wa 'alayhi fa ka'an murakkabah min al-kafil jarrah wa an zaidah. Berarti apa? Ka dhabiyatin, annya an zaidah. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf hal min ad-dhamir al-mustatir fi tuwafi. Nama jumlah ta'tu fi mahalli jarrin sifatan lidhabiyah. Nah, seperti kijang yang sedang menjulurkan lehernya untuk memakan pohon-pohon, daun-daun pohon salam. Tayyib. Qala yurwa bi nasbil dhamiyah ila ala annaha al-ism. Wal jumlatu ba'daha sifah. Ya ta'tu ila warakis salam. Wal khabar mahdhuf ay ka'an dhabiyatan atiyatan hadhil mar'ah. Fayakunu min aksit tashbih. Nah, itu apa? Membalikkan dari sisi tashbih. Lianna haqiqatahu tashbihul adna bil a'la ka tashbihil mar'ah bil dhabiyah. Wahuna syabbaha dhabiyah bil mar'ati lil mubalaghah. Nah, biasa para penyair. Alka'an makanaha dhabiyah ala haqiqati tashbih. Nah, untuk apa menunjukkan kesamaan yang sangat, yang sebenarnya yang ingin dipersamakan wanita itu, nah, seperti dhabiyah tapi dibalik, dhabiyah itu seperti wanita tadi. Karena sesuatu ketika dipersamakan dengan, nah, hal yang lain, ikhwan, hal yang lain ini lebih tinggi derajatnya. Wa yurwa bi raf'iha ala hadhil ismi ay ka annaha dhabiya. Wa idza kana al khabaru mufradan aw jumlatan ismiyah lam yahtaj li fasil. Jadi sama berarti hukumnya ka'an dengan ka'anna dari sisi apa? Boleh tidaknya disebutkan isim. Nah, isimnya disebutkan dan boleh dihadzf. Kemudian sekarang apabila khabarnya berupa mufrad atau jumlah ismiyah tidak membutuhkan fasil, berbeda dengan an mukhaffafah min atsqil. Wa huwa ad-dhamir. Ar-raji' ila al-mar'ah wa ju'ila dhabiyah wa ja'ala dhabiyah hiya al-khabar. Wa ta'tu al-jumlah sifah. Fayakunu ala haqiqati tashbihi qat'an. Ini jelas. Wa yurwa bi raf'iha ala hadfil ismi. Adapun sekarang mengenai apa tidak dibutuhkannya fasil apabila khabarnya berupa mufrad atau jumlah ismiyah. Li'adamil tibasiha bi ka'annal murakkabah minal kaf dengan bi ka'an al-muraqabah min al-kafil jarah wa an al-masdariyah an-nasibah lil mudhari. Sehingga tidak boleh dhamir fasal sebagai penanda. Karena bali annaha la tadkhulu 'ala al-mufrad wa la al-jumlah al-ismiyah. Sebab ya ka'an yang merupakan penggabungan dari kaf, jarah dan an-masdariyah tidak masuk pada mufrad dan jumlah ismiyah. Ini jelas. Masuknya pada apa? Fi'liyah, ya kan? Karena an masdariyah. Fal mufradatu ka qawlihi ka an dhabiyatun fi riwayatin fi riwayati man rafa'. Ka an dhabiyatun ta'tu ila waraqis salam. Berarti kalau ka an dhabiyatun di sini dhabiyah sebagai apa? Isim kemudian ta'tu dan seterusnya sebagai jumlah apa? Khabar. Naam, sebagai khabar. Kemudian contoh untuk khabar berupa jumlah ismiyah, kaqauli syair ka'an tadiyahu huqqani. Hadza 'ajzu baitin wasadruhu yurwa wa wajhun musyrikul launi wa yurwa aydan wasadrun musyrikul launi. Dan penyair-penyair dulu sebagiannya kalau mensifati wanita nam berlebih-lebihan, biasa para penyair. Syahidnya nam di sini tayyib huqqani. Tapi khabarnya berupa apa? Kaan sadiyahu huqqani. Sadiyahu huqqan. Ini sebagai sebagai khabar dari kaan berupa jumlah ismiyah. Naam. Wa in kana fi'lan wajaba an yufsala minha. Sekarang malah kalau khabarnya berupa fi'il, wajib untuk dipisahkan. Ima bilam au qad. Dengan lam atau qad. Untuk apa kok dipisahkan ini kalau berupa kalau khabarnya berupa fi'il? Taib liyah sulal farqu baina ka'anil mukhaffafa min atakila wa baina ka'anil muraqabah min kaf al-jar wa an an-nasibah lil mudhari'. Taib agar bisa dibedakan dengan ka'an yang apa? Kafnya. Naam. Kafjar dan an nasibah. Lakin lam yufassalu fil fi'il madhkur baina kaunihi du'aiyan aw la. Cuma tidak diperinci tentang fi'il yang disebutkan itu, apakah du'ai atau tidak. Wa kana qiyasu ma taqaddam fi an dzalik. Ya harusnya kiasnya seperti pada an ya harus naam di apa? Di tafsil. Kalau dulu pada an naam boleh khabarnya berupa apa? Berupa fi'il yang mutasarrif tapi apa? Berupa fi'il doa. Taim berupa fi'il doa. Itu tidak butuh fasil. Tapi kalau fi'il yang mutasarrif naam dan selain doa maka wajib dipisahkan dengan apa? Dengan salah satu dari empat perkara itu qad, kemudian apa? Tanfis, kemudian nafi dan lau. Nah. Sekarang kalau untuk kaan fasilnya berupa lam atau qad. Nah, berupa lam atau qad. Berhubungan dengan qad, dzakara al-Jalal as-Suyuti anna mithlaha lamma al-jazimah lamma. Lakin Abu Hayyan qala lam yuhfadil faslu bi lamma wa yanbaghi an yatawaqqaf fi jawazihi. Berarti mencukupkan dengan lam dan qad saja yang disebutkan di sini. Kan tidak ada syahid yang menunjukkan penggunaan lamma. Taib. Contohnya fal awwal ka qawlihi ta'ala ka'allam taghna bil ams. Ka'allam taghna bil ams. Nah, di sini ada fasil berupa lam. Dikarenakan apa? Dikarenakan khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, berupa jumlah fi'liyah. Iram. Mudah ini. Enam takdirnya ka'annahu lam taghni bil ams. Isimnya berupa dhamir sya'an mahdhuf. Wa qala sya'ir ka'an lam yakun bainal hajjuni ila safa anisun wa lam yasmur bi makkah samir. Naam al hajjun. Naam jabalun bi a'la makkah. Taib indahu madafin ahliha, tempat penguburan. As-Safa jabalun akhar fi Makkah. Naam kubbalat al-Masjidil Haram di depannya. Wa yabda'u minhu sa'i fil haji wal umrah anisun al mu'nis wa arada bihil insan, tidak ada manusia. Tayyib ka'al lam yakun, seperti tidak ada antara gunung hajun sampai sofa seorang manusia pun. Walam yasmur na'am bimak kata samiru as-samir al-makhud makhud min minas-samar wa huwa sahar bil-lail, tidak ada orang yang di malam hari terjaga. Tayyib wa arada lam yastami' jama'atun yatasamaruna wa yatahaddatsun, tidak ada di situ orang-orang yang ngumpul. Naam tayyib bincang-bincang. Nah, ini kayak kejadian ini pas corona gini, harusnya kan seperti ini. Ya. Tidak ada yang ngumpul-ngumpul. Al-makna yatahazzan asy-sya'ir ala mughadaratihim biladahum wa ijla'ahum anha fayaqul innana ba'da an faraqnaha sirna ghuraba anha wa ka'annana lam naskun biqa'iha wa lam nastami' fi nawadiha, seperti tidak ada orang sama sekali, tidak ada teman, walaupun banyak orang, tapi di sini tashbih saja. Naam, karena asingnya dia. Syahidnya mana? Jelas ka'al lam yakun. Naam, khufifat ka'an wa hudhifa ismuha. Wa fussila bainaha wa bainal jumlatil fi'liyah al-waqi'ah khabaran laha bilam. Wa tsani ka qawlihi azifat tarahhulu ghaira anna rikabana lamma tazul birihalina wa ka'anqadi wa ka'anqadi. Naam azifa bimakna qaruba wadana wa rawiya badalahu afida fa wa huwa biwasanihi wa makna sama. Berarti qarubat tarahul, tarahul rahil, yaitu telah dekat waktu untuk melakukan perjalanan. Ghaira anna rikabina, hanya saja rombongan kami lamma tazul birihalina wa ka'anqadi. Tazul bidhammi zai min zala yazulu bimakna dhahaba wa fasala. Naam arrihal bilha al-muhmalan jam'u rahlin wa huwa maskanur rajul wa manziluh. Berarti apa? Tatkala kita berpisah dari rihalina, seperti dalam adzan sallu fir rihal. Naam sallu fir rihal berarti di rumah, di tempat tinggal. Berarti apa? Naam lamma tazul fir rihalina wa ka'anqadi. Naam, kita belum meninggalkan tempat tinggal kami wa ka'anqadi. Wala al-murad nambiha al-khaym, yaitu kemah-kemah. Alati tuhmalu ala al-ibil, yang dibawa di atas unta-unta. Naam, yaitu tempat seperti apa? Tenda. Aw anna al-ba' bimakna min rikabana ar-rukab ismu jam'il ibil allati yusaru alaiha wahiduha rahilah wala wahida laha min lafdiha wakila wahidatun rukubah wahiduhu rukubah. Al-makna qaruba ar-rahil wa mufarakatu diyar lakin al-ibil lam tazal fiha lam tufarik ba'du wa ka'annaha qad farakatha likurfi waqtil irtihal. Nah, yaitu karena hampir-hampir mau berangkat sudah sepertinya seperti apa, sudah meninggalkan rumah-rumah rasanya. Ay wa ka'an qad zalat fa hadha fal fi'l. Naam, ka'an qadi ay qad zalat. Syahid fihi qawluhu wa ka'an qadi haythu khuffifa ka'an وحذف اسمها وفصل بينها وبين خبرها بقد كأن قدي نعم قد di sini sebagai fasil cuma apa fiil setelahnya dimahdzufkan. Tayyib. وحذف اسمها kemudian diberi tafsir diberi pemisah. Qad karena khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Wa fi syaitun akhar wa huwa jawazu hadfil fi'lil waqi' ba'da qad. Yaitu boleh nam menghilangkan fi'il yang jatuh setelah qad. Tapi tentunya dengan adanya qarinah. Nam ka'an qad zalat. Wa bidul hadha syahid fil fasal biqad qawlu syair. La yahulannaka istila'u ladhal har. Nam istila'u ladhal harbi. Fa mahdzuruha ka'anqad alamma. Ka'anqad alamma. Itu jangan takut ya. Jangan sekali-kali takut dengan apa? Dengan berkobarnya api peperangan. Tapi kenapa? Karena mahdzuruha hal yang dikhawatir dalam peperangan itu seperti apa? Ka'anqad alamma. Sudah menjadi biasa sudah. Faqalu Abi Dulamah faka'an qad madha wa khallafa fiikum ma'artum wa aqfarat minhu daru. Tanbih turika dzikrul laita wa la'alla li'annahuma la yukhaffafan. Amma laita fa li'annaha laisa fiha ma yukhaffaf, karena enggak ada yang ditasydid. Kemudian untuk la'alla, amma la'alla ada tasydidnya, ada enggak penggunaan la'ala tanpa tashtin. Fal jumhur ala adami sihhati at-takhfif fiha. Wa dhahaba al-Farisi ila jawazihi wa yakunu ismuha dhamiru sya'n fa ma ba'daha khabaruha. Tapi nah kita mencukupkan apa yang dipilih jumhur, berarti yang ada takhfif apa? An ya. An kemudian apa? Lakin dan ka'an. An lakin dan ka'an. Yang diingat-ingat yang hubungannya dengan Al-Quran seperti ini. Ka'an lam tagna bil ams. Naam. Ka'annahu lam tagna bil ams. Kemudian juga. Wa'an lam istakamu ala tariqah. Nah di sini syahid untuk apa? An mukhafafah. Yang ada fasil berupa. Lau. Karena jumlahnya fi'liyah. Naam. Barakallahu fiikum. Naktabi bihadzal.